Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 127. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan tentang lanafiyah lil jinsi, baik dari sisi amalnya, syarat-syaratnya, dan juga macam-macam isimnya dan hukumnya. Pada halaman 127 ini adalah diberikan nama liju, mu'arabatun, contoh-contoh jumlah yang sudah di-i'rab, yang mana dilampirkan tentang cara meng-i'rab adalah agar kita yang belajar buku ini juga bisa meng-i'rab gitu. Sehingga ketika ada latihan meng-i'rab, kita berusaha untuk memahaminya, kemudian menghafalkannya. Dan syukur-syukur sebelum menghafalkan, melihat tulisan yang ada di kitab, kita sudah mencoba terlebih dahulu mengi'rabnya. Ya, ala kulli hal, apa yang ada itu bukan sekedar boleh dihafal, tapi harus hafal. Karena supaya bisa lancar mengi'rab, harus terbiasa di dalam mengi'rab. Dan supaya bisa mengi'rab, ya seperti itu, yaitu diulang-ulang, kemudian dihafalkan, ya, kemudian diterapkan kepada kalimat yang lainnya. Nah, kita lihat di sini nama diju mu'arabatun. Al jumlatul ula, kalimat yang pertama yang akan di'irab adalah la ikraha fiddini. Tidak ada paksaan di dalam beragama. La harfu, harfun ya, karena ada linya. La harfun linafyil jinsi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. La adalah huruf untuk menafikan semua jenis. Dia mabni sukun, tidak memiliki posisi di dalam i'rabnya. Ya, maksud tidak memiliki posisi, dia itu bukan marfu, bukan mansub, bukan majrur, bukan majzum. Itu namanya tidak memiliki posisi i'rab. Dan simpel saja, semua huruf dia la mahalla lahu minal i'rab. Semua huruf itu tidak punya posisi i'rab. Ya. Dan ada yang salah paham, ya, kadang salah paham ketika disebut tidak punya posisi i'rab berarti tidak bisa di-i'rab. Ya. Yang dimaksud meng-i'rab itu menjelaskan hakikat dari sebuah kata. Maka dia bisa di-i'rab. Contohnya ini sedang meng-i'rab la harfun li nafyil jinsi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. La adalah huruf untuk menafikan semua jenis, dia mabni sukun, tidak memiliki posisi i'rab. Sekali lagi, tidak memiliki posisi i'rab itu bukan tidak bisa di-i'rab, harus dibedakan. Kadang ada yang suka salah paham seperti itu. Oh, ini katanya tidak punya posisi i'rab, berarti kita enggak bisa meng-i'rabnya. Ya, menjelaskannya bisa, meng-i'rab itu menjelaskan, ya, menjelaskannya ya seperti ini contohnya. Ana ulangi ya. La harfun li nafil jinsi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Kemudian ikraha ismu lan nafiyati. Nah, ini sudah kita singgung kenapa an nafiyatinya kasroh, karena dia naat dari la-la-nya itu posisinya majrur sebagai mudhof ilaih dari ismu. Sehingga ketika majrur lan nafiyati, ketika nasab ya lan nafiyata, ketika marfu ya lan nafiyatu, seperti itu. Jangan salah paham, an nafiyah bukan mudhaf ilaihnya la, bukan. Ana ulangi, ikroha ismu lan nafiyati lil jinsi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Ikroha adalah isim bagi lan nafiyah lil jinsi. Dia mabni fathah pada posisi nasab karena sebagai isimnya lan nafiyah lil jinsi. Ya, ini sudah kita singgung, coba dijawab kenapa kita sebut mabniun alal fathi bukan mansubun bil fathati. Kenapa? Karena dia termasuk isim yang jenisnya adalah mufrad. Apa maksud mufrad? Yaitu bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Itu maksud mufrad, ya, bukan mufrad dan bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Sehingga mabniun alal fathhi, tapi dilanjut dengan tambahan penjelasan fi mahalli nasbin gitu. Kemudian fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Fi-nya huruf jar, dia mabni sukun. Perlu diketahui untuk mengungkapkan mabni itu lihat yang paling akhir. Yang paling akhir itu huruf ya-nya. Huruf ya-nya itu sukun, maka kita sebut mabniun ala sukun. Bukan kasroh pada huruf fa-nya, bukan kasrohnya bukan, tapi huruf terakhirnya. Kemudian ad-dini ismun majrurun bifi. Ad-dini adalah isim yang dijarkan oleh fi. Wa alamatu jarihil kasratu zahiratu, tanda jarnya adalah kasroh yang tampak jelas. Kemudian wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabaru lan nafiyati lil jinsi. Kemudian jar majrurnya yaitu fi dari tersebut, dia dalam posisi rofa. Kenapa? Karena sebagai khobar bagi lan nafiyah lil jinsi. Ya, dia khobar bagi lan nafiyah lil jinsi. Ya, sehingga ini contoh khobarnya, khobar berupa khobar sibhul jumlah, yaitu fiddini. Ana ulangi. La ikraha fi dini, la harfun linafil jinsi mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ikraha ismu lan nafiyati lil jinsi mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Ad-dini ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in khabaru lan nafiyati lil jinsi. Ini contoh cara mengirob yang berupa mufrad. Kemudian yang berikutnya contoh cara mengirob yang berupa mudhaf. Ya, kita lihat. La taliba ilmin kaslanu. Tidak ada orang yang mencari ilmu itu malas. Ini sebelumnya sudah kita singgung ya. Mencari ilmu ya harus rajin. Tidak pas ya mencari ilmu itu malas. Maka kalau kita memposisikan sebagai pencari ilmu, maka harus dihindari ini, sifat ini dihindari ya. Karena ini tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun gitu ya. Malas itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bahkan mendatangkan apa? Kerugian yang begitu banyak. Naam. La taliba ilmin kaslanu. La harfun li nafyil jinsi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. La adalah huruf untuk menafikan semua jenis mabni sukun, dia tidak punya posisi i'rab. Taliba ismu lan nafiyati lil jinsi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun. Taliba adalah isimnya lan nafiyah lil jinsi, dia dinasob, tanda nasobnya fathah yang tampak jelas, dan dia adalah mudhaf. Ya, sehingga untuk yang berupa mudhaf dengan istilah mansubun wa alamatu nasbihi, karena dia adalah mu'rob. Ya, mu'rob sehingga mansubun. Kemudian ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu. Ilmin adalah mudhaf ilaih, dia dijar, tanda jarnya kasroh yang tampak jelas. Kaslanu khobaru lan nafiyati lil jinsi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. dan kaslanu adalah khobarnya lanafiyah lil jinsi, dia dirofa, tanda rofa'nya dhamah yang zahirah, dhamah yang terlihat. Ya, jadi untuk mengi'rab isim lanafiyah lil jinsi berupa mudhaf, yaitu dengan cara seperti ini, yaitu mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu. Kemudian contoh yang ketiga yang mewakili asyabih bil mudhaf, la talibanil ilma khasirun, tidak ada orang yang mencari ilmu itu rugi. Mencari ilmu itu penuh dengan keberuntungan yang begitu banyak, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Apa keberuntungan dunia? Keuntungan dunia, keuntungan dunia, jadi tenang hidupnya itu kan. Jadi kalau istilah dunia ini jangan segalanya dibawa ke materi, bukan ya, tapi hal-hal yang didapatkan di dunia berupa apa? Ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu, dia menjadi mengetahui ilmu, dia menjadi jelas baginya mana hal-hal yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menghancurkan, yang bisa menjadikan keburukan baik bagi dirinya ataupun orang lain, dia akan paham. Itu keberuntungan dunia ya, menjadi tahu, menjadi tenang. Itu yang bersifat batin. Yang bersifat lahir ya silahkan bisa cari sendiri contohnya. Apalagi keberuntungan yang bersifat ukhrawi ya, akan dimudahkan jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Kembali ke sini, la talibanil ilma khasirun, tidak ada orang yang mencari ilmu itu merugi. La harfun li nafyil jinsi mabniun ala sukuni la mahalla lahu minnal i'rabi. I'rabnya, cara mengi'rabnya sama gitu ya. Kemudian taliban ismu lan nafiyati lil jinsi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. Taliban adalah isimnya lan nafiyah lil jinsi, dia dinasob, tanda nasobnya fathah yang tampak jelas. Al ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. Sedangkan ala ilma, dia maf'ul bih, dia dinasob, tanda nasobnya fathah yang tampak jelas. Wal fa'ilu, dan fa'il, ya fa'il yang sebagai pelaku ya dari menuntutnya itu adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir yang dikira-kirakan dhamir huwa. Jadi la taliban ala ilma, ya ala ilma ini maf'ul bih, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir huwa yang mustatir. Huwa yang mustatir di mana? Pada taliban itu. Taliban itu adalah mustatirnya huwa. Khasirun khobaru lan nafiyati lil jinsi marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu. Dan khasirun adalah khobarnya lan nafiyah lil jinsi, dia dirofa, tanda rofanya dhammah yang tampak jelas. Demikianlah cara mengi'rab lan nafiyah lil jinsi beserta isimnya dan khobarnya. Tugasnya adalah hafalkan tiga cara mengi'rab ini. Hafalkan dengan sehafal-hafalnya ya. Kemudian silahkan dikumpulkan hafalannya. Itu tugas untuk pertemuan kali ini adalah hafalkan ini ya, hafalkan. Kemudian juga kerjakan yang halaman 128 itu juga tugas ya. 128 soal pertama, ayin isma lan nafiyati lil jinsi wa khobaroha summa bayin nau asmiha. Ya, tentukan isim lan nafiyah lil jinsi beserta khobarnya, kemudian terangkan macam dari isimnya. Ya, macam dari isim lan nafiyah lil jinsi itu kan ada tiga, sebutkan masuk yang mana gitu. Kemudian as-su'alu tsani, soal yang kedua, ma sababu ibtali amali la fil jumalil atiyati. Apa sebabnya lan la di sini tidak mengamalkan ya, apa sebabnya batalnya amal la pada kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya kenapa tidak mengamalkan seperti amalnya inna? Ya, batal itu maksudnya kenapa tidak mengamalkan. As-su'alu salis, ij'al kula kalimatin mimma ya'ti isman li lanna fiyati lil jinsi. Ya, ini bagus ini ya. Buatlah masing-masing kata berikut ini, jadikan dia sebagai isim bagi lanna fiyati lil jinsi. Ya, ada syakun kitabu fiqhin tali'un tali'unil jabal, ya khawfun, ya, jadikan sebagai isimnya. Dan tentunya ya dengan melihat pembahasan macam dari isimnya dan hukumnya yang merujuk ke sana gitu. As-su'alur rabi, a'rib ma ya'ti. Ya, ini soal yang keempat, latihan mengi'rob. Ini bagus sekali ya, i'rob ya kalimat berikut ini. Ya, ada tiga ya, ada tiga. Yang satu, nomor satu ya, sebutkan apa namanya di antara kisi-kisinya gitu ya. Nomor satu itu adalah contoh yang isimnya mufrad. Ya. Nomor dua yang isimnya termasuk syabih bil mudhaf. Ya, kalau yang ketiga, ya, yang ketiga ini juga termasuk yang syabih bil mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Yang kedua juga syabih. Yang kedua masuk yang mufrad ya, masuk yang mufrad afan. Satu ya masuk mufrad, dua masuk mufrad, tiga masuk syabih bil mudhaf. Nah, demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, nikmati prosesnya ya, karena yang namanya belajar itu prosesnya juga dinikmati, sehingga nanti akan bisa menikmati hasilnya insyaallah seperti itu. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.